بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bab kitab Fadha'il Sahabah, bab yang ke-54, babu تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. باب حرمnya mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حرمnya سب الصحابة. سب يسب سبا مسبة. Mencela, mencaci, ya, merendahkan, menghina, menghujat, masuk dalam kata-kata sab atau masabbah. Kita sudah mengetahui semenjak masuknya kita ke kitab Fadha'il Sahabah, ya, mengetahui sangat banyak keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi secara keseluruhan, maupun orang per suku per suku, dan juga bahkan orang per orang. Ya, telah kita pelajari keutamaan Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Ya, dan di bab ini penegasan tentang mencela mereka. Hukum mencela mereka, dan mencela mereka adalah haram, merupakan pelanggaran yang besar dalam agama. Kata An-Nawawi, wa'lam anna sabba as-sahabati radhiyallahu anhum haramun min fawahishil muharramat sawa'an man labasa al-fitana minhum wa ghayrahu li'annahum mujtahiduna fi tilka al-hurubi متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة منهم من هذا الشرح. Ketahuilah, kata Nawawi, bahwa mencela para sahabat merupakan keharaman atau sesuatu yang haram, bahkan dari perkara-perkara yang keji dari perbuatan yang haram. Ya. Perkara yang keji dari perbuatan yang haram. Halaman 547. Ketahuilah, alinea pertama. Ketahuilah bahwa mencela sahabat radhiyallahu anhum itu hukumnya haram dan dosa besar. Ya. Dia bukan hanya sekedar dosa besar. Imam Nawawi mengungkapkan dengan fawahish, fawahishil muharramat, muharramun min fawahishil muharramat, sesuatu yang haram bahkan merupakan yang fahishah dari perkara-perkara yang haram, dia keharamannya sangat berat, ya, keharamannya sangat besar. Fahisyah itu artinya sesuatu yang melampaui batas dari perbuatan yang keji. Ini ungkapan yang sangat luar biasa dari An-Nawawi ketika menjelaskan keharaman mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali menukilkan perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Jauh sebelum Nawawi. Sezaman dengan Imam Ahmad dan bahkan tingkatan dia di atas Imam Ahmad, bila mana tidak teman seperguruannya. Beliau mengatakan, bila engkau melihat satu orang atau seseorang mencela satu sahabat saja, ya, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ya, bila engkau melihat seseorang mencela satu saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang zindiq. Apa itu zindiq? Orang yang membenci agama, orang yang memerangi agama, yang ingin melepaskan diri dari agama, itu yang zindiq. Ya, berusaha untuk menentang agama dengan berbagai macam cara. Salah satu yang dilakukan oleh zindiq ini adalah mencela seorang sahabat atau mencela sahabat. Kata Abu Zur'ah, alasannya kenapa begitu? Karena dalam agama kita, di tengah-tengah kaum muslimin, keyakinan bahwa Al-Quran itu hak. Ya. Wadzalika anna Al-Qur'ana indana haqqun. Kita semua beriman dengan Al-Quran dari awal sampai akhir. Begitu juga sunnah Nabi SAW, wahyu yang juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi selain Al-Quran, wahyu sunnah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidaklah dia melainkan wahyu yang diberikan kepadanya. Maksudnya sunnah. Ya. Al-Quran di dalam keyakinan kita kaum muslimin hak. Begitu juga sunnah Nabi hak. Dan tidaklah Al-Quran dan sunnah Nabi sampai kepada kita melalui kecuali atau melainkan melalui para sahabat Nabi. Tidak akan mungkin sampai kepada kita tanpa mereka. Ya. Sebenarnya kata Abu Zur'ah, orang yang mencela sahabat ini sebenarnya tujuannya bukan sahabat. Bukan sahabat yang mereka jadikan sebagai tujuan dari celaan tersebut. Karena secara logika, apa kesalahan sahabat sehingga mereka mencelanya? Apa kesalahannya? Mereka umat yang telah berlalu. Tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang sudah berlalu yang tidak mewariskan dosa dan tidak melakukan apa-apa kepada orang-orang yang mencelanya. Tidak disakiti fisiknya, tidak disakiti kehormatan dan harga dirinya, dan juga tidak diambil hartanya oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka mencela sahabat sebagai saksi-saksi kita yang membuktikan bahwa Al-Quran itu hak, yang membuktikan bahwa hadis dan sunnah Nabi itu hak sallallahu alaihi wasallam, adalah keberadaan para sahabat. Mereka yang mewariskan, mereka yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang mereka inginkan adalah Al-Quran. Yang mereka inginkan adalah hadis. Ketika hilang kepercayaan kepada para sahabat, maka sudah pasti Al-Quran dan hadis diragukan. Ya. Kalau tidak ada lagi kepercayaan dan pemuliaan kepada para sahabat, maka hadis Al-Quran dan hadis yang sampai kepada kita pasti diragukan. Karena yang membawanya mereka. Kenapa kita mesti meyakini Al-Quran padahal sahabatnya tidak becus? Ya. Dan Al-Quran sampai kepada kita pasti melalui mereka. Karena yang langsung menerima Al-Quran itu dari Nabi, mereka para sahabat. Bukan kepada generasi setelahnya. Langsung kepada para sahabat, dibacakan Al-Quran dari awal sampai akhir. Itu yang diperintah oleh Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Takallama bihi. Biharfin wasaw. Allah SWT berbicara langsung dengan Al-Quran. Didengar oleh Malaikat Jibril. Lalu Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun kurang lebih masa turunnya Al-Quran. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kami pisah-pisah agar engkau membacanya kepada manusia dengan pelan-pelan. Makanya ada selama 23 tahun itu turun Al-Quran semuanya. Walaupun di malam Al-Qadar sekaligus turun ke langit dunia. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tetapi turunnya kepada Nabi bertahap-tahap. Agar tidak susah kita memahami, agar tidak susah manusia mengamalkannya. Kalau sekaligus Al-Quran turun, dibacakan langsung semuanya, susah memaham. Membacanya pun susah. Ya, kepada sahabat. Kemudian memahaminya juga, kemudian mengamalkannya sekaligus. Ada sholatnya langsung, zakatnya langsung, hajinya langsung, ya puasanya sekaligus, susah para sahabat. Nah, sehingga ditetapkan oleh Allah turunnya 23 tahun dan selesai. Kemudian yang menerima langsung Al-Quran itu semuanya dengan bertahap-tahap diturunkan oleh Allah, dibacakan langsung oleh Nabi, para sahabat. Tidak ada orang yang mendapatkan keutamaan melebihi mereka. Ya. Langsung dari mulut Nabi mereka mendengarkan Al-Quran. Langsung dari mulut Nabi mereka menghafal Al-Quran. Langsung dari mulut Nabi mereka mendapatkan pemahaman Al-Quran. Bila mana mereka keliru memahami, langsung diluruskan. Dan di hadapan Nabi mereka mengamalkannya. Ketika keliru mereka memahami, maka dibenarkan oleh Nabi. Ketika ada indikasi kekeliruan membaca, langsung di kejadian Umar bin Khattab dan Sahih Bukhari. Ya, dan juga kita baca dalam Sahih Muslim ini, ketika dia mendengar bacaan Al-Quran itu tidak seperti yang ia dengar dari Nabi. Ada seorang sahabat yang membacanya, surat yang sama. Dia, ini kok bacaan surat apa ini? Ada tanda-tanda dia surat ini, tetapi kok tidak sama? Selesai orang itu sholat, dipegangnya lehernya. Dipegangnya baju di bagian lehernya, kemudian ditariknya menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan ini, saya dengar membaca surat ini yang dengan bacaan yang saya tidak pernah mendengarnya darimu. Ini menunjukkan semua mereka mendengar. Kemudian Nabi SAW meminta orang tadi membacakan surat yang dibaca dan didengar oleh dibacanya dan didengar oleh Umar. Kemudian Nabi memerintahkan Umar membaca apa yang ia dengar dari Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, begitulah dia turun. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan logat-logat Arab. Nah, itu yang memunculkan beberapa bacaan yang sampai sekarang kita dengar. Ya. Yang kita dengar namanya ini bacaan ini. Itu yang, dan bahkan akhir-akhirnya bacaan disatukan. Ya, Mushaf Utsmani itu menyatukan bacaan dari yang awalnya Nabi meminta untuk menyesuaikan dengan logat-logat orang-orang Arab yang mendengar langsung dari Nabi. Karena terkadang berbeda. Ya, berbeda kata-kata digunakan oleh suku ini, oleh kabilah ini, sehingga Nabi SAW meminta kepada Jibril untuk ya, membacakan sesuai dengan bahasa atau logat mereka masing-masing. Kemudian ujung-ujungnya nanti disatukan dalam satu bacaan yang kita kenal dengan yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. karena tidak memunculkan perbedaan-perbedaan yang banyak. Ya. Ini semua didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada generasi setelahnya dan terus. Al-Quran itu sebelum ada mushaf Al-Quran tertulis di lembaran seperti banyaknya itu sekarang. Dan itu yang menunjukkan akhir zaman. Di dalam dada berkurang, yang banyaknya di dalam lembaran. Karena salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Al-Quran itu hanya tertulis di lembaran, tetapi di dalam dada tidak ada. Sementara dahulu, melalui perjalanan masa yang sangat lama, Al-Quran itu di dalam dada, sementara yang tertulis di lembaran sangat sedikit. Sangat sedikit. Puluhan tahun lamanya, semenjak pertama kali Al-Quran ditulis di masa Abu Bakar Siddiq, diusulkan oleh Umar bin Khattab, kemudian setelah bertukar pikiran, berdiskusi yang panjang dan lama, ya, akhirnya Abu Bakar menerima, semuanya sepakat, dan penulisnya juga menyetujui, akhirnya dibuatlah mushaf pertama, terkumpul. Kemudian nanti disimpan di rumah istri Nabi Hafsah bintu Umar. Kemudian nanti di zaman Utsman Affan disatukan bacaan. Ditulis, kemudian disebarluaskan ke tengah. Itulah Al-Quran. Tetapi yang tersimpan di dalam dada dalam bentuk hafalan, dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk pengamalan, itu menyebar ke tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang membuat mereka hidup. Membuat generasi itu, generasi yang mulia ketika mereka bersama Kitabullah. Bukan bersama mushaf Al-Quran, karena tidak ada. Sulit untuk mencari kertas ketika itu. Tetapi bersama Kitabullah di dalam dada mereka. Nah, itu yang mereka sampaikan. Dan salah satu syarat Al-Quran ini diterima adalah talaqqi. Yaitu, Al-Quran itu didengar langsung dari mulut guru. Kalau kita kan sekarang belajar Al-Quran dari guru kita kertas. Ya, yang tertulis, sementara dahulu Al-Quran itu didapatkan dari mulut guru. Dan bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Tetapi syaratnya mutawatir. Yaitu seorang hafiz Al-Quran menerima bacaan yang sama, tidak kurang dari 10 orang guru. Bacaan yang sama. Ya, dari tidak kurang dari 10 orang. Dari mulut dia mendengarnya. Dapatnya dari si fulan 30 juz, kemudian dia dapatkan pula dari si fulan dengan bacaan yang sama. Satu harakat pun tidak berbeda. Dan orangnya bukan dari satu daerah. Bisa jadi mereka kalau satu daerah, satu tempat mungkin bersepakat dengan bacaan yang sama. Tetapi dari berbeda negara, berbeda negeri. Tidak mungkin mereka berdusta dengan satu bacaan itu. Satu harakat pun tidak berbeda. Jangankan huruf. Dengan satu bacaan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh minimal itu. Syarat utamanya. Didengar langsung dengan bacaan yang sama, tidak kurang dari 10 orang. Nah, itu baru diyakini benar-benar wahyu Allah. Dan tidak berbeda. Nah, kemudian generasi setelahnya, qari atau hafiz setelahnya dengan syarat demikian sampai hari ini. Ya. Tetapi sekarang kan sudah lebih banyak dipengaruhi oleh mushaf Al-Qur'an. Ya. Dan mushaf Al-Qur'an ini termasuk yang salah satu cara Allah menjaga Al-Qur'an. Dan bukan satu-satunya, karena Al-Qur'an bisa mushaf Al-Qur'an yang sudah dalam lembaran ini mudah saja untuk di otak-ati. Ya, merubah harakatnya dan bacaan, apalagi cetak amal perbuatan manusia ini ada yang sempurna. Ya, makanya terkadang ada kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam penulisan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu tidak terjaga di dalam dada, maka mungkin sudah terlalu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penulisan Al-Qur'an. Tetapi bila mana ada kekeliruan, secepat itu orang-orang yang menjaga Al-Quran di dalam dadanya mengetahui. Karena Allah menjaga. Ya, orang Allah menjaganya. Sekian banyak percetakan Al-Quran sekarang dengan berbagai macam pelaris-pelarisnya. ya, dari warna ayat, warna tulisan ayatnya, antara lafzul jalalah, lafaz Allahnya dibedakan warnanya, warna-warni setiap lembarannya itu. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan aksesoris-aksesorisnya, bahkan tali ini pun bermacam-macam pula warnanya. Kemudian nanti di situ ada hukum tajwidnya. Ya. Kalau terjadi kekeliruan, dengan secepat mungkin orang-orang yang menjaga di dalam dadanya mengetahui. Keliru saja satu huruf imam dalam bacaannya, maka akan diketahui oleh orang-orang yang menjaga di dalam dada. Karena mereka mendengar bukan dengan mushaf, mendengar dengan hafalannya. Nah, inilah Al-Quran yang sampai kepada kita, mau tidak mau melewati para sahabat Nabi. Ketika ada yang mencela para sahabat, berarti Al-Quran itu yang tercela jadinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sampai kepada kita pasti melalui mereka. Kemudian juga hadis Nabi SAW. Makanya perkataan Abu Zur'ah tadi sangat luar biasa. Sebenarnya yang mereka inginkan dari celaan itu adalah Al-Quran dan hadisnya. Yang mereka inginkan menghilangkan kepercayaan kepada Al-Quran dan hadis. Tidak akan mungkin mereka mengatakan, oh ini Al-Quran tidak becus, ini Al-Quran terjadi begini-begini. Tidak. Mereka jadikan sebagai batu loncatannya adalah mulai dari keberanian mencela sahabat. Kalau sudah ada keberanian mencela sahabat, maka sedikit demi sedikit lambat laun hilang kepercayaan kepada mereka. Kalau sudah hilang kepercayaan kepada mereka, maka dengan mudahnya nanti, oh ini salah satu bentuknya, Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran disembunyikan, Al-Quran begini, Al-Quran begini. Apalagi hadis Nabi SAW. Mulailah orang-orang yang mengingkari sunnah. Ini semenjak lama muncul orang-orang yang ingkar sunnah. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Hadis itu tidak bisa kita jadikan sandasan. Karena adalah perputaran dari mulut ke mulut. Dan tidak ada jaminan dia dijaga. Bukan firman Allah. Hadis mana yang harus kita percayai? Imam Bukhari itu manusia biasa. Muslim juga manusia biasa. Dan perawi-perawi itu manusia biasa. Ya. Untuk apa kita mengambilnya? Akhirnya mereka merasa cukup dengan Al-Quran. Dan ini salah satu bentuk kesesatan. Karena kalau sunnah Nabi tidak diambil, segencar apapun mereka mengakui mengambil Al-Quran, tetap bertentangan dengan Al-Quran. Karena yang menyuruh untuk mengambil sunnah itu siapa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala yang memerintahkan untuk mengambil sunnah. Yang menjelaskan bahwa sunnah itu wahyu, juga Allah dalam Al-Quran. Yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi, juga Allah dalam Al-Quran. Ya. Kemudian, yang menjelaskan, menguraikan tata cara salat, bahkan jumlah salat ini dengan nama masing-masing ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan jumlah rakaatnya, ya, dengan detail bacaannya, dengan waktunya, awal dan ujung waktunya, itu tidak akan mungkin didapatkan di dalam Al-Quran. Tetapi kita temukan mereka yang mengingkari hadis ini, sholatnya 5 waktu. Ini sholat apa ini kamu? Sholat zuhur. Loh, dari mana kamu dapat nama sholat zuhur ini? Loh, kok bisa 4 rakaat kamu sholat zuhurnya? Dari mana? Coba tunjukkan dalam Al-Quran bahwa ini sholat zuhur namanya 4 rakaat. Waktunya setelah tergelincir matahari sampai bayangan seseorang itu melebihi ukuran badannya. Ya. Loh, dia kita temukan sholat setelah terbenam matahari. Ini kamu sholat apa? Sholat maghrib. Loh, kok bisa 3 rakaat? Ketika pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada mereka, mereka tidak punya jawaban. Karena itu semua tidak akan ada dalam Al-Quran. Semua penjelasan dan detail serta uraian-uraian tadi, Itu semuanya di dalam hadis dinamakan dengan salat subuh, salat fajar, salatul ghadah. Salat subuh itu ada macam-macam namanya, semuanya dalam hadis. Dua rakaat jumlahnya itu hadis yang menerangkan. Ya. Kemudian salat zuhur 4 rakaat hadis yang menjelaskan. Waktunya juga hadis yang menjelaskan. Sementara dalam Al-Quran tidak temukan. Makanya kita heran kenapa mereka yang mengingkari sunnah itu amalannya seperti orang-orang yang berpegang kepada sunnah juga. Nah, cobalah buatlah sendiri. Sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, salatnya, nama-namanya. Kenapa mesti 5 kali salat? Kenapa tidak 10 kali salat? Kenapa tidak 50 kali salat? Kenapa tidak 100 kali salat sehari semalam? Sementara Allah hanya menyebutkan dua waktu. Ya, aqimish salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Hanya dua waktu. Dari mulai tergelincir matahari, aqimish salata lidulukis syamsi, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, ketika malam sudah gelap gulita. Itu dua waktu pertama. Kemudian wa qur'anal fajri, dan waktu fajar. Ya. Nah, silakanlah kamu sholat sepanjang itu. Kenapa mesti 5? Kalau memang ingin berpegang dengan Al-Quran saja, kenapa mesti 5? Allah hanya menyebutkan waktu itu tadi. Silakan sholat. Kenapa mesti ada 2 rakaat? Kenapa mesti ada 4 rakaat? Kenapa kamu tidak 100 rakaat saja sholat dari waktu pertama? Dulu kusyamsi ila ghasaqil laili. Jangan kerja-kerja. Semenjak tergelincir matahari siang, ya, kemudian nanti sampai gelap gulita malam, sholatlah terus. Karena Allah mengatakan, tegakkanlah sholat dari mulai tergelincir matahari sampai gelap gulita. Jangan berhenti. Tetapi kenapa mesti ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya? Engkau sholat. Dan engkau tidak akan dapatkan itu di dalam Al-Quran saja. Ini muncul ketika orang sudah membeda-bedakan. Dan Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan. Disampaikan oleh mereka, para sahabat Nabi SAW, kepada generasi setelahnya dan seterusnya sampai kepada kita. Dan di antara bentuk menjaga Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga, pasti. Salah satu bentuknya Allah menjaga Al-Quran adalah menjaga sunnah. Karena Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri. Untuk membawa kita kepada Al-Jannah, tidak bisa Al-Quran sendiri. Maka dijaga pula oleh Allah wahyu sunnah. Ya, dijaga. Disiapkan oleh Allah manusia-manusia yang seakan-akan tidak peduli dengan dunia. Tujuannya bagaimana sunnah ini terkumpul. Kita sedikit banyaknya mengetahui bagaimana proses perjalanan mereka. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Para sahabat itu kalau seandainya berkumpul di Madinah saja, tidak susah ngambil hadis. Tapi mereka kan sudah mencar-mencar. Dan murid-murid mereka kan tidak ada daftarnya. Abu Hurairah muridnya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin bisa dicari, tapi tidak ada listnya. Tidak ada lulusan sekolah Abu Hurairah. Tidak ada. Dan murid-muridnya itu yang nanti dikejar kemana-mana. Dan mereka memencar-mencar. Ada yang pernah berjumpa pas umrah, pas haji. 2 kali, 3 kali belajar di sana. Beberapa minggu. Kemudian pulang ke negerinya. Tidak ada daftarnya. Ah, masalah inilah yang menyibukkan para generasi setelahnya untuk mendengar dengan seksama siapa saja yang pernah mendengar dari para sahabat. Dicari, dikumpulkan. Bahkan mereka menempuh perjalanan puluhan ribu mil. Ya. Puluhan ribu kilo. Perjalanan bukan pakai pesawat, bukan pakai kendaraan. Bahkan banyak di antara mereka yang hanya jalan kaki. Banyak di antara para perawi hadis itu ketika mengumpulkan hadis dengan jalan kaki. Berbulan-bulan mereka menempuh perjalanan hanya untuk mendapatkan 1-2 hadis, kemudian pulang lagi. Berpindah ke tempat yang lain. Dan terus, Imam Bukhari itu semenjak keluar dari negerinya Bukhara sampai kembali, itu sudah tua dia tiba di negerinya. Ya. Puluhan tahun dia dalam perjalanan mengumpulkan, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai nanti ujungnya ke Mekah, Madinah. Dan biasanya mereka mengetahui ini tempat sumbernya, markasnya, sentralnya para ulama. Itu yang dituju seperti Madinah, Mekah, ini kesempatan di musim haji dan umrah. Di musim haji mereka sempatkan untuk menuju sana karena akan berkumpul para ulama. Kemudian seperti sentral ketika itu Baghdad, ya, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, San'a, Khurasan. Ini tempat-tempat yang dituju oleh para penuntut-penuntut ilmu hadis untuk mengumpulkannya. Setelah mereka kumpulkan, mereka riwayatkan dengan persyaratan yang sangat luar biasa. Persyaratan dalam sanadnya, persyaratan pada orang yang meriwayatkannya, persyaratan pada isi hadisnya. Nah, sehingga dikumpulkanlah 5 syarat sebuah hadis itu menjadi hadis yang bisa diterima. Ini baru syarat luarnya. Yaitu ketika bersambung sanadnya, kemudian dinakilkan oleh perawi yang adil, yang thiqah, ini 3. Kemudian bighairi syuzuzin wala illa. Ini pada matan hadisnya, pada bunyi hadisnya. Ya. Syuzuz dan illa ini pada bunyi hadisnya. Kemudian bisa jadi pada sanadnya ketika nanti dikumpulkan sekian banyak sanad baru nampak bahwa dia punya penyakit dalam. Luar biasa Allah menjaga agama ini. Dan ini semua sampai kepada kita pasti dan tidak akan mungkin melalui selain para sahabat Nabi SAW. Dari sinilah muncul bab ini. Karena ketika ada orang yang mulai tidak menghargai para sahabat, mereka sebenarnya ingin menuju Al-Quran dan hadis tadi. Dan walau bagaimanapun usaha mereka, Allah pasti akan memadamkannya. Allah pasti akan menyingkap dan membongkar aib mereka. Ya. Nah, setiap ada usaha untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nama baik para sahabatnya. Ya. Dengan munculnya orang-orang yang menerangkan tentang keburukan-keburukan mereka. Ini yang perlu kita jadikan sebagai mukaddimah dan kita sekarang baca ya, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama 6436 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Ala. Ini 3 orang ya, guru Imam Muslim. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana. Gurunya Yahya mengatakan akhbarana. 2 gurunya yang lain mengatakan haddatsana. Ya, ini perbedaan disebutkan oleh Imam Muslim. Guru mereka bertiga Abu Muawiyah Ad-Dhariri. Anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. La tasubbu ashhabi. La tasubbu ashhabi. Ini hadis Nabi. Ya. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Diulang 2 kali oleh Nabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Maka demi zat yang jiwaku di tangannya. Maksudnya bersumpah dengan Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersumpah dengan Allah. Lau anna ahadakum. Andai kata ada salah seorang dari kamu berinfak. Emas. Ya, anfaqa. Berinfak. Emas. Sebanyak apa? Mithla Uhudin. Seperti gunung Uhud, maksudnya ukurannya, besarnya. Emas batangan, tetapi ukuran batangannya sebesar gunung Uhud. Ini bukan perumpamaan yang kecil. Nabi tidak mengatakan emas batangan selengan saya. Tidak. Diambil perumpamaan dari sesuatu yang mereka tahu itu paling besar di Madinah. Gunung Uhud itu, meskipun tidak terlalu tinggi, bukan dikatakan gunung, tetapi panjangnya kira-kira sekitar 7 kilo. Ya. Gunung Uhud itu gunung yang kalau kita keluar, kalau saya kan tak tahu ya, kalau keluar dari pintu 21 Masjid Nabawi itu, layangkan pandang ke depan, itu sudah nampak dari kejauhan. Kalau tidak salah, kalau sekarang mungkin sudah ditutup oleh hotel-hotelnya di sekitar Nabawi. Sangat besar, panjang. Ya. Sebesar itu, andai kata salah seorang kamu berinfak sebesar Uhud, emas, kata Nabi SAW, ma adraka mudda ahadihim. Belum mampu untuk mencapai satu mud yang mereka infakkan. Satu mud, satu genggam. Satu mud itu satu genggam dua belah tangan ini. Ya. Nabi SAW berwudu dengan satu mud ini. Ya. Air yang segini berwudunya. Nah, seginilah para sahabat itu berinfak, itu belum bisa dicapai oleh salah seorang kalian dengan infak emas sebesar gunung Uhud. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Nabi mengatakan wala nasifahu, bahkan satu genggam separohnya. Kalau tadi ini satu mud, separohnya tidak bisa tercapai dengan infak sebesar gunung Uhud emas tadi. Keutamaan yang susah kita untuk mencari perbandingannya. Bagaimana Nabi SAW dengan tegas melalui hadis ini menyatakan kemuliaan para sahabat. Kalau kita ingin tahu lebih mendalam lagi bagaimana tegasnya Nabi menjaga kehormatan para sahabatnya melalui hadis ini, ketahuilah sebab munculnya hadis ini. Sebab munculnya hadis ini kan tentu bukan di zaman tabi'in. Kalau yang mencela sahabat itu tabi'in, lalu Nabi mendengarnya, mungkin tabi'in itu bukan tabi'in, jelas sahabat juga. Jadi yang terjadi adalah pertengkaran antara orang yang lama masuk Islamnya, as-sabiqun al-awwalun, dengan orang yang baru-baru masuk Islam. Sahabat juga. Sahabat juga. Antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, kalau saya tidak keliru. Ya. Terjadi pertengkaran manusia. Ya. Kemudian tanpa disengaja mungkin keluarlah kata-kata kasar dari Khalid bin Walid. Kita tahu Khalid bin Walid masuk Islam jauh setelah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, minas sabiqin al-awwalin, yang masuk Islam di tangan siapa? Disebabkan oleh Umar bin Abu Bakar Siddiq setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keluar kata-kata kasar tadi kepada Abdurrahman bin Auf dari Khalid bin Walid, lalu Nabi SAW mendengarnya. Muncul hadis ini. Muncul hadis ini. Ya. Kalau itu diucapkan Nabi kepada para sesama para sahabat yang terjadi antara as-sabiqun al-awwalun, pertengkaran dengan yang terakhir-terakhir dari mereka yang masuk Islam, bagaimana dengan orang yang bukan sahabat yang mencela? Bukan sahabat. Ya. Makanya sangat besar pengingkaran generasi dahulu, ulama-ulama salaf, kepada orang-orang yang mencela sahabat Nabi SAW. Pernah Umar bin Abdul Aziz ditanya, karena memang nanti akan kita ketahui bagaimana pernyataan Nawawi tadi ya. Umar bin Abdul Aziz kita tahu keutamaannya, kemuliaannya. Bahkan para ulama memasukkan dia kepada generasi 30 tahun khilafatun nubuwah. Ya, khilafah yang bernaung atau berjalan di atas kenabian, syariat dan tuntunan kenabian. Ada yang memasukkannya karena memang adilnya, tersebarnya keadilan, kebaikan di zaman khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Pernah beliau ditanya, karena tersebarnya orang-orang, mulainya orang-orang berani mencela Muawiyah, sahabat Nabi SAW, katibul wahyi, penulis wahyu. Ya, karena hal-hal yang terjadi di masa khilafahnya. Ya. Ditanya kepada Umar, menurutmu Umar, mana yang lebih mulia, Muawiyah dan si fulan? Atau mana lebih baik, lebih mulia engkau daripada Muawiyah? Karena Muawiyah dia awal dari kerajaan di dalam Islam. sudah selesai dari khilafatun nubuwah. Sementara Umar bin Abdul Aziz yang jauh setelah Muawiyah, ada para ulama yang memasukkannya kepada 30 tahun yang tadi. Menunjukkan bahwa dari sisi keutamaan, dari sisi keadilan yang terjadi di masa kekuasaan mereka, yang jauh lebih baik adalah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga muncul pertanyaan tadi, mana yang lebih mulia engkau daripada Muawiyah? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Debu yang lengket di batang hidung Muawiyah. Ya. Debu yang lengket di batang hidung Muawiyah ketika bersama Nabi berjihad di jalan Allah. Itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Jangankan Muawiyahnya. Ini luar biasa penjelasan generasi dahulu. Pemuliaan mereka. Dia memperbandingkannya dengan debu saja. Bukan hidungnya. Tapi debu yang lengket karena berperang di jalan Allah. Di medan perang bersama Nabi SAW. Itu tidak ada tandingannya dengan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana mungkin engkau menyamakan dia dengan saya? Debunya saja. Ini luar biasa. Walaupun ini menunjukkan ketawaduannya. Dan bagaimana mereka memuliakan para sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menekankan agar jangan sampai kita mencela sahabat. Diulang dua kali dan ditambah lagi dengan kejadian yang menyebabkan muncul hadis ini, itu antara sahabat yang tua dengan sahabat yang terlambat masuk Islamnya. Kalau seperti itu terjadi dan Nabi mengeluarkan pernyataan yang luar biasa ini, melarang kemudian memberikan perumpamaan kemuliaan para sahabat, bagaimana kalau seandainya terjadi celaan dari orang yang bukan sahabat kepada sahabat? Tidak terbayangkan oleh kita bagaimana murkanya Rasulullah SAW. Bagaimana marahnya Nabi SAW. Dan justru yang banyak mencela adalah orang yang bukan sahabat. Yang banyak mencela orang yang hidup hari ini. Yang hidup hari ini, yang masanya dengan masa Nabi sudah 1400 tahun lamanya. Dan apa yang ia berikan kepada Islam sama sekali tidak ada. Kemudian tiba-tiba dia mencela sahabat. Dan bukan sembarangan sahabat pula yang dicelanya. Yang dicelanya sahabat yang paling mulia. Kira-kira bagaimana murkanya Nabi SAW? Ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kita lanjutkan. 6437. Imam Muslim mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mas an Abi Shalih an Abi Sa'id. Ini berbeda lagi hadisnya. Tadi hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala kana baina ini yang tadi yang saya maksud. Kana baina Khalid bin Al-Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'un fasabbahu Khalid. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. Hadis Abu Sa'id ini menegaskan sebab munculnya hadis ini keseluruhannya, baik yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi maupun yang sekarang ini, menjelaskan kepada kita sebab munculnya hadis tadi, pertengkaran antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf sehingga Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi SAW keluarkan pernyataan tadi, la tasubbu ahadan min ashabi. Bahkan Nabi mengatakan ashabi, padahal Khalid juga sahabatnya. Untuk menjelaskan bahwa betapa mulianya para sahabat Nabi SAW. Kemudian perumpamaan infak tadi. Ya. Kita sudah berapa yang kita infakkan untuk agama Allah dari emas? Ya. Namun sebagian kaum muslimin masih begitu gencarnya mencela sahabat. Padahal infaknya tidak seberapa. Jangankan sebesar gunung Uhud emas. Ya. Ya. Mungkin ratusan kilo beras pun belum diinfakkannya untuk agama ini. Ya. Lalu dia mencela para sahabat Nabi SAW. Sebesar gunung Uhud dia diinfakkan di jalan Allah berupa emas, itu belum sampai mencapai keutamaan semut atau setengah mut dari yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi SAW. 6438 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Sa'id bin Al-Asyaj وأبو كريب قال حدث قال حدثنا وكيع عن الأأمش قال حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن شعبة عن الأأمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما وليس في حديث شعبة ووكيء ذكر عبد الرحمن بن أوف وخالد بن الوليد. يعني حديث yang sama dengan hadis sebelumnya tentang pertengkaran tadi dengan beberapa jalur dibawakan oleh Imam Muslim kembali, walaupun dari sebagian jalurnya tidak ada cerita tentang pertengkaran antara Khalid ibn al-Walid dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhuma. Tiga hadis itu dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Banyak lagi hadis-hadis yang lain menjelaskan keutamaan. Jangankan hadis, Al-Quran saja sangat banyak yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Ya, keutamaan para sahabat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Ada yang tahu surat ayat berapa? Surat? Bukan, bukan itu. Ya, ini surat An-Nisa ayat 115, ya. An-Nisa 115. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini luar biasa. Ya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ancamannya sangat keras dari Allah. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, itu yang pertama. Yang kedua, wa yattabi', dan dia mengikuti, ghayra sabilil mu'mini, bukan jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dimaksud oleh Allah di sini ketika ayat ini turun tidak akan ada yang lain kecuali para sahabat. Ya. Ini luar biasa. Kemudian surah At-Taubah, As-Sabiqun Al-Awwalun, kemudian surah Al-Hasyr yang juga tadi sempat disebutkan, lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diarihim, dengan ayat berikutnya ayat ke-9, ya, walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman. Kemudian surat Al-Fath terakhir, Muhammadur Rasulullah, ini juga sangat tegas, ya, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fasaglada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini luar biasa. Allah sudah menyebut-nyebut para sahabat dalam memuji mereka itu sebelum Nabi diutus, malah belum, bukan hanya sekadar belum, mereka belum ada, Nabi Muhammad saja belum diutus. Allah sudah ceritakan di dalam Taurat tentang para sahabat Nabi, perumpamaan mereka. Dzalika mathaluhum, itulah perumpamaan para sahabat di dalam Taurat. Ya. Kemudian permusuhan dan juga dalam Injil diceritakan oleh Allah tentang mereka. Mereka bukan hanya belum ada, Nabi Muhammad SAW saja belum diutus, belum lahir. Allah sudah menyebut-nyebut mereka di dalam Taurat dan Injil. Ini luar biasa. Lalu tiba-tiba ada di antara orang-orang yang mengaku Muslim mencela. Allah memuji, mereka mencela. Waliyadzubillah. Nah, ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Dan dalam hadis ini ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Dan silakan dibaca hanya sedikitnya uraian dari Nawawi. Halaman 546 sampai 548. Ya. Seperti contoh 58 itu, ya, 548. Hal ini ditambahkan lagi dengan faktor-faktor internal yang ada dalam pribadi-pribadi sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, tawadhu, rendah hati, saling berkasih sayang, khusyuk, ithar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri, dan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi keutamaan kebersamaan dengan Rasulullah SAW yang mereka dapatkan, meskipun hanya sebentar. Keutamaan ini tidak dapat disamai oleh amal apapun dan tidak diperoleh dengan cara bagaimanapun, karena keutamaan tidak dapat diukur dengan ketakaran pasti. Itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Al-Qadi berkata, sebagian ahli hadis mengatakan keutamaan ini hanya dimiliki oleh sahabat yang lama menyertai Rasulullah SAW, berperang bersamanya, memberikan sumbangan, turut serta dalam hijrah dan menolong perjuangannya, bukan milik orang yang hanya sebentar melihat beliau, seperti utusan-utusan Arab, Badui, pedalaman yang menemui beliau, atau orang yang menyertai beliau dan di akhir-akhir masa setelah penaklukan kota Mekah dan pondasi-pondasi agama telah kokoh, yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak turut serta berhijrah. Mereka tidak memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam dan kontribusi yang nyata kepada kaum muslimin waktu itu. Al-Qadi meneruskan, tetapi pendapat pertamalah, ini pernyataan Nawawi setelah menukilkan nukilan dari Al-Qadi, menukilkan juga dari yang lain, ya, kata Nawawi, tetapi pendapat yang pertamalah yang benar dan didukung oleh mayoritas ulama, yaitu seluruh para sahabat masuk dalam keutamaan tadi, ya. Nah, silakan dibaca dari awalnya agar bisa dipahami. Insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibuat tugas gimana? Mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan para sahabat. Mau? Ya. Dalam jangka waktu 1 bulan. Ujung Oktober nanti kita terima hasilnya. Ya, kita terima hasilnya. Yang paling lengkap itu semua. Ayatnya ditulis, hadisnya tulis, sumber hadisnya tulis. Kalau ada pernyataan ulama mensyarahkan, ditulis. Nanti kalau bagus kita buat buletin atau kita sebarluaskan. Ya. Wallahualam.